22 Januari kita berjanji coba saling mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku berteman iblis yang baik hati. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekap erat, ku pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan, dua buku teori kau pinjamkan aku, tebal tidak berdebu, ku baca selalu. 4 lembar fotomu dalam lemari kayu, ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan,